Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu al-atammani al-akmalani ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan wa faqihna fid din. Ikhwani wa akhwati a'azzakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini Allah masih memberikan kepada kita kenikmatan kesehatan, nikmat hidayah. Sehingga kita masih bisa untuk berkumpul di salah satu rumah Allah Azza wa Jalla, mendalami agamanya, memahami hukum-hukum yang Allah turunkan dalam kitab dan sunnah. Kita melanjutkan pembahasan kita dalam kitab, dalam pembahasan Al-Wajiz, kitab Al-Wajiz karya Syekh Badawi, yang mana di pertemuan sebelumnya kita telah sampai dalam pembahasan Adabul Khala, adab-adab dalam apa? Adab-adab dalam toilet, ya, WC, nah, tempat buang hajat. Kita sudah sampai ke adab keberapa? Adab 3 udah ya. Nah, sekarang adab 4. Baik. Qala Asy-Syaikh rahimahullahu taala, beliau berkata, adab yang keempat dari diantara adab-adab ketika atau di tempat buang hajat. Wa idza kana fil fada'i ustuhibba lahu al ib'ad hatta la yura. Apabila di tanah yang kosong, ya, seperti padang pasir misalkan, atau sedang di hutan misalkan, ustuhibba lahul ib'adu hatta la yura, maka dianjurkan untuk menjauh dari kerumunan sampai dia tidak terlihat, sampai dia tidak dilihat oleh manusia. Dalilnya apa? Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu taala anhu, ya, bahwasanya beliau berkata, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Kita dulu pernah safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'ti al-baraz hatta yataghayyaba fala yura. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika ingin pergi buang hajat, ya, pergi menjauh sampai yataghayyab fala yura, ya, sampai hilang dari kerumunan dan tidak terlihat. Nah, jadi menjauh. Nah, itu yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Jangan ketika misalkan berkemah di gunung misalkan, ya. Nah, sebelah kemahnya dia buang aja. Ini enggak adab. Ya, enggak adab. Atau pohon dekat-dekat situ, enggak, menjauh dari tempat kita berkemah itu, berkumpul itu, menjauh sampai tidak terlihat lagi. Nah, di situ baru di tempat itulah buang hajat. Nah, baik, itu adab yang keempat. Kemudian adab yang kelima, wa yustahabbu an la yarfa'a thawbahu hatta yadnuwa min al-ardh. Dianjurkan untuk tidak mengangkat pakaiannya sampai benar-benar dekat ke tanah. Ketika turun ke tanah, ketika buang hajat jongkok misalkan, ya, itu pakaian tidak diangkat. Kalau seandainya pakaian yang dipakai seperti jubah, ya, seperti jubah atau mungkin sarung misalkan, bisa juga celana. Jadi ketika dilepas, ketika dia berdiri, tapi nggak diturunkan dulu. Sampai kapan? Sampai udah mulai jongkok, ya, baru dibuka. Nah, dalilnya apa? Yaitu Rasulullah SAW, ya, dahulu kana idza arada al-hajata la yarfa'u thawbahu hatta yadnuwa min al-ard. Rasulullah SAW dahulu ketika ingin buang hajat, tidak mengangkat pakaiannya kecuali telah benar-benar dekat dengan tempat buang hajatnya, dengan bumi. Ya, ini dianjurkan. Nah, sebegitulah Rasulullah SAW dan para sahabatnya, walaupun tidak terlihat, ya, walaupun tidak terlihat, mereka nggak main lepas-lepas saja. Benar-benar udah turun baru diangkat pakaiannya atau diturunkan celananya misalnya. Ya. Karena mereka itu merasa malu, ya, tidak hanya merasa malu, dan manusia juga merasa malu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu sangat-sangat dianjurkan. Ya, jadi kalau misalkan di kamar mandi, misalkan tutup pintunya, ya, ketika sudah mulai jongkok baru dilepaskan, diturunkan celananya, atau ketika jubahnya bisa diangkat. Nah, itu adab yang kelima. Adab yang keenam, wala yajuzu istiqbalul qiblati wastidbaruha fis sahra'i wala fil bunyan. Beliau berkata di sini, tidak boleh seseorang ketika buang hajat itu menghadap atau membelakangi kiblat. Tidak boleh seseorang ketika buang hajat menghadap atau membelakangi kiblat. Fi sahra'i wala fil bunyan. Baik dia buang hajat, ya, di tempat yang terbuka atau di dalam bangunan. Ya, baik dia di tempat yang terbuka, bukan bangunan, maupun di bangunan, tidak boleh dia menghadap atau membelakangi kiblat, kata Syekh Badawi. Apa dalilnya? Yaitu diriwayatkan dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataitumul ghaidha fala tastaqbilul qiblata wa la tastadbiruha." Apabila kalian mendatangi tempat buang hajat, janganlah kalian menghadap atau membelakangi kiblat. Walakin syarriqu aw gharribu, akan tapi menghadaplah ke timur ataupun ke barat. Ya. Menghadaplah ke timur ataupun ke barat. Baik, kalau kita pahami hadis ini, menghadap ke timur atau ke barat, bertentangan enggak? Ke barat, kita disuruh Rasulullah menyuruh kita untuk menghadap ke barat. Di awal hadis kita dilarang menghadap kiblat. Kalau kita menghadap ke barat, berarti kita menghadap kiblat. Kalau kita menghadap ke timur, berarti kita membelakangi kiblat. Di awal hadis dikatakan jangan hadap kiblat, jangan belakangi kiblat. Bertentangan awal hadis sama akhir hadis. Masalah. Nah, siapa bisa mengeluarkan kita dari masalah ini? Apa? Di utara? Hadisnya itu di utara kiblat. Di utara atau selatan? Maksudnya? Posisinya apa? Pas hadisnya keluar itu posisinya dari selatan. Madinah itu kiblatnya ke selatan. Nah, itu, ya, Madinah itu kiblatnya selatan. Nah, jadi disuruh Rasulullah SAW hadap timur atau ke barat. Nah, karena orang Madinah hadapnya ke selatan. Baik, beda sama orang Indonesia. Kalau orang Indonesia berarti hadaplah ke utara atau ke selatan. Nah, Hasan. Baik, ini umum hadisnya. Ya. Apa kata Abu Ayyub Al-Ansari? Sahabi, saya seorang sahabat. Faqadimna Syam. Maka suatu ketika kami mendatangi Syam. ya, Abu Ayyub yang meriwayatkan hadis tadi, ya, suatu hari mendatangi Syam. Fawajadna marahidha qad buniyat nahwal Ka'bah. Kami temukan, ya, WC-WC itu, tempat buang hajat itu dibangun menghadap kepada kiblat. Fananharifu anha wa nastaghfirullah ta'ala. Maka kami berpaling dari tempat itu, wa nastaghfirullah, dan kita minta ampun kepada Allah. Dari sini, sebagian ulama pendapat bahwasanya, maka enggak ada bedanya antara bangunan dengan bukan bangunan. Kenapa? Karena Abu Ayyub Al-Ansari meriwayatkan hadis ini ketika mendapati, ya, tempat buang hajat itu dibangun menghadap Ka'bah. Beliau bilang apa? Astaghfirullah. Beliau menganggap ini sebuah kesalahan. Berarti yang beliau pahami apa? Dibangun atau tidak dibangun, tidak boleh menghadap kiblat atau membelakanginya. Akan tapi sebagian ulama lain berpendapat bahwasanya kalau dalam bangunan itu boleh. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Ketika suatu hari beliau masih kecil, ya. Ya, beliau memanjat dinding rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sengaja beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu. Sedang buang hajat. Mustaqbilasyam, mustadbiral Ka'bah. Menghadap ke Syam, membelakangi Ka'bah. Ini di dalam rumah, di bangunan. Sehingga para ulama, oh berarti kalau dibangun enggak ada masalah. Karena al-ghaid itu pada asalnya adalah makanun munkhafidun, tempat yang rendah yang digunakan oleh orang-orang dahulu untuk buang hajat. Di tanah, yang tanah lapang. Itulah ghaid pada asalnya. Maka mereka katakan berarti ghaid yang tidak boleh karena tidak ada penghalangnya, maka tidak, sangat tidak beradab kalau menghadap Ka'bah atau membelakanginya. Tapi kalau sudah dalam bangunan ada yang menghalanginya, maka itu tidak mengapa. Ya. Akan tetapi al-khuruj minal khilaf mustahab. Keluar dari perselisihan para ulama itu lebih baik. Kalau seandainya kita buang hajat tidak menghadap dan membelakangi Ka'bah, dosa enggak kita? Enggak dosa. Enggak wajib juga harus membelakangi. Oh, Rasulullah dulu menghadap Syam membelakangi Ka'bah. Nah, kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Enggak seperti itu juga, ya. Keluar dari khilaf. Kalau seandainya kita menghadap ke utara atau menghadap selatan, enggak ada permasalahan. Maka ini lebih afdal. Mungkin seorang berpendapat, karena ambil pendapat bahwasanya boleh saja kalau dalam bangunan, karena Rasulullah pernah kayak itu, boleh. Dibuatlah kamar mandinya atau toiletnya dibuat menghadap kiblat. Ya. Kemudian keesokan harinya berubah pendapatnya. Masa dibongkarnya toiletnya? Ubah lagi posisinya. Maka dari awal kalau seandainya ingin membangun apa, ingin bangun rumah, toiletnya dibuat jangan menghadap dan membelakangi Ka'bah. Ya. Supaya lebih aman. Jadi kalau antum beda pendapat, berubah pendapat pun besoknya aman, enggak ada masalah. Nah, baik, itu yang keenam. Kemudian yang ketujuh, wa yahrumu takhalli fi tariqin nasi wa fi dhillihim. Jangan buang hajat di jalanan, di jalan yang dilalui oleh manusia atau tempat manusia berteduh. Apa dalilnya? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqul la'inaini. Jauhilah dua orang yang bakal dilaknat. Qalu wa man la'inaini ya Rasulullah? Siapa dua orang yang bakal dilaknat ini ya Rasulullah? Qala alladhi yatakhalla fi tariqin nasi aw fi dhillihim. Yaitu orang yang dia buang hajatnya di jalanan manusia atau di tempat mereka berteduh. Haram hukumnya, karena menyebabkan gangguan kepada manusia. Maka lihat-lihat, ingat jalanan yang dilalui oleh manusia. Tapi kalau jalanan sudah ditinggalkan, ya, kemudian itu tempat enggak dilalui, ini mungkin masih diperbolehkan. Tapi jalan itu kita tahu itu lewat manusia, atau di situ tempat manusia berteduh, pohonnya rindang. Ini manusia biasa berteduh di sini. Jangan kencing di situ. Apalagi buang air besar di situ. Tempat orang ronda. Amal kencing di situ. Ya. Kita ini bukan anjing yang suka nandain kekuasaannya sebelah mana. Ya, dia angkat kakinya, langsung dia kencing di situ. Nah. Baik ya, jadi diperhatikan. Tempat-tempat yang mengganggu manusia itu tidak boleh. Dikatakan juga oleh para ulama di bawah pohon-pohon yang berbuah. Takutnya apa? Buahnya jatuh ke bawah, kena kotoran. Hilang manfaatnya. Nah, ya jadi cari tempat-tempat yang tidak mengganggu manusia. Baik. Kemudian yang kedelapan, wa yukrahu ayyahula bi mustahammihi. Makruh hukumnya seseorang kencing di tempat dia mandi. Nah, masalah kita toilet kita di kamar mandi saya. Enggak, maksudnya apa? Di lantai yang sama. Dia kencing di situ, dia mandi di situ. Ya, para ulama di sini mengatakan makruh hukumnya seperti ini. Karena akan menimbulkan was-was. Kalau sana yang nanti terpecik air, akhirnya air kencing tadi atau air yang suci. Nah, apa kata apa di sini kata Syekh An Humaid Al-Himyari qala laqitu rajulan sahiban nabiy sallallahu alaihi wasallam kama sahibahu Abu Hurairah. Aku bertemu dengan salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seperti Abu Hurairah, maksudnya sahabatnya Abu Hurairah. Qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayam tashyuq ahaduna kulla yawmin aw yabula fi mughtasalihi. Rasulullah SAW melarang kita untuk menyisir rambutnya setiap hari. Ya, menyisir rambutnya setiap hari. Maksudnya apa menyisir rambutnya setiap hari? Enggak sisiran. Ya. Sisir seperlunya. Ya. Jangan tiap lihat kaca sisir. Ya. Kadang sampai genangan air di bawah pun dia sisir rambutnya. Ya. Masya Allah, anak muda zaman sekarang banyak kita lihat, ya, lewat kaca mobil dia lihat ke kaca mobil dia lihat rambutnya, spion orang dia nyisir, itu aja kerja. Itu perempuan, ya, karena perempuan fitrahnya dandan. Laki-laki nggak usah bersaing sama perempuan. Nah, ini suami istri saingan cermin, ya, masalah. Yang pertama, awyabu lafi mughtasalihi atau kencing di tempat dia mandi. Larangan ini makruh karena takut ada was-was di situ. Tapi para ulama menjelaskan kalau seandainya di tempat yang kayak zaman sekarang, ya, yang mana lantainya itu kalau disiram hilang najisnya. Beda sama dulu tanah, ya, masih sulit. Sehingga kalau sekarang kencing terus disiram hilang, ya, maka ketika seperti ini hilang makruhnya. Kalau seandainya sebelum dia mandi dia bersihkan najisnya. Allah. Kemudian yang ke-9, wa yahrumul baulu fil ma'ir raqidi. Haram hukumnya kencing di air yang tidak mengalir. Contoh apa? Kolam renang. Ini sekalian saja. Ya. Dia kencing di situ, berenang, minum juga air di situ, masalah lagi. Baik, ya? Apa hadisnya? Dari Rasulullah SAW beliau bersabda annahu naha ayyubala fil ma'ir raqid. Rasulullah SAW melarang seorang itu kencing di air yang tenang, air yang tidak mengalir. Ya. Di hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda la yabulanna ahadukum fil ma'id da'im. Janganlah salah seorang di antara kalian kencing di air yang tidak mengalir. Tsumma yaghtasilu fi. Kau lalu mandi di situ. Ya. Larangannya apa? Bukan ketika menggabung. Kalau berarti kalau enggak mandi enggak haram. Enggak. Ya, Rasulullah di situ mengatakan suatu hal yang kontradiktif. Dia di situ kencing, habis itu ngangkat hadas besar di situ juga. Lah kencing buang najis. Gimana dia bersuci di tempat dia kencing? Itu yang Rasulullah lihat. Ya. Maka haram hukumnya. Kenapa? Karena ketika kencing, orang di kencing di situ bisa membuat air itu menjadi najis. ketika berubah. Ya kalau nggak dilarang, ya satu orang nggak apa-apa. Kolam renangnya luas. Kalau satu orang, puluhan orang di kolam renang itu kencing. Berubah baunya, berubah warnanya, najis. Ya, tidak bermanfaat lagi air ini, haram hukum. Ya. Atau penyakit, menyebabkan penyakit, ya. Karena penyakit bisa tertular dengan air kencing. Sehingga Rasulullah SAW melarang hal ini. Nah, ya. Jadi yang biasa kan. Nah, ya. Baik. Kemudian adab yang ke-10, wa yajuzul baulu qa'iman wal qu'udu afdal. Boleh seseorang itu buang air kecil dalam keadaan berdiri. Akan tetapi afdalnya duduk. Afdalnya duduk ini harus digarisbawahi. Biasanya yang diingat adalah yang awal. Boleh berdiri. Yang afdalnya lupa. Seharusnya yang paling diingat apa? Afdalnya duduk. Baik. Apa dalilnya bahwasanya Hudzaifah radhiyallahu taala anhu ya suatu ketika safar bersama Rasulullah. Anna Nabi sallallahu intaha ila subalati qaumin fabala qa'iman. Ya. Rasulullah sallallahu ya mendatangi tempat buang air. Fabala qa'iman lalu kencing. Ya, di situ yang tempat yang banyak sampah ya, tempat pembuangan di situ. Ya. Fabala qa'iman Rasulullah sallallahu kencing dalam keadaan berdiri. Fatanahaitu faqala udnu. Maka aku datang mendekat, lalu Rasulullah katakan dekatkan air itu. Fadanautu hatta qumtu 'inda atibaihi. Sampai aku mendekat sampai dekat dengan kaki beliau. Fatawaddaa wa masaha 'ala khuffaihi. Maka Rasulullah SAW dituangkan air lalu beliau berwudu dari situ. Ya. Wa masaha 'ala khuffaihi. Lalu mengusap kedua khuf beliau. Yang jadi syahid di sini apa? Rasulullah SAW pernah buang air kecil dalam keadaan berdiri. Lalu para ulama mengatakan ini tempat-tempat yang kotor karena itu Rasulullah berdiri. Kalau seandainya dalam keadaan yang kotor malah bisa terkena najis-najis yang ada di situ. Ini tempat-tempat pembuangan. Sedang ulama lain bilang, ya, Rasulullah melakukan ini menunjukkan itu boleh. Mengapa kita katakan afdalnya duduk? Lihat. Wa inna ma qulna al-qumud afdal, dan kita mengatakan duduk itu lebih baik. Li'annahu al-ghalibu min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam hatta qalat Aisyah radhiyallahu anha. Karena itu merupakan kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah kalau buang air itu biasanya akan duduk. Kecuali di tempat-tempat tertentu seperti tadi. Apa kata Aisyah? Man haddatsakum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala qa'iman fala tusaddiquhu. Kalau seandainya ada yang mengatakan kepada kalian bahwasanya Rasulullah sallallahu itu pernah buang air kecil dalam keadaan berdiri, fala tusaddiquhu. Enggak usah percaya. Ya kata Aisyah. Ma kana yaqulu illa jalisan. Rasulullah itu tidak pernah buang air kecil kecuali dalam keadaan duduk. Ya. Hudzaifah tadi apa? Bilang berdiri. Aisyah bilang apa? Kalau ketemu ada orang mengatakan Rasulullah itu pernah kencing berdiri, enggak usah percaya. Berarti kalau kita dengarkan perkataan ibu kita, enggak usah kita percaya sama Hudzaifah. Ya. Nah. Akan tapi bagaimana cara pendalilan? Berdalil para ulama katakan Aisyah ya, itu melihat kebiasaan Rasulullah SAW ketika di Madinah. Ketika di rumah, sehingga Aisyah tahu Rasulullah itu kalau buang air kecil duduk. Tapi Hudzaifah bin Yaman melihat Rasulullah SAW ketika safar, yang mana Aisyah nggak lihat. Nah, maka dia perkataan Syekh di sini, wa qauluha hadza la yanfi ma ja'a Hudzaifah. Perkataan Aisyah ini tidak bisa menafikan apa yang dikatakan oleh Hudzaifah. Li'annaha akhbarat amma ra'at. Karena ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha itu mengabarkan apa yang beliau lihat. Wa akhbara Hudzaifah amma ra'at, dan Hudzaifah pun menyampaikan apa yang beliau lihat. Wa ma'lumun, ya. Maka telah kita ketahui ini dalam pelajaran usul fikih. Annal mutbita muqaddamun 'alan nafi. Orang yang menetapkan sesuatu itu lebih didahulukan daripada orang yang menafikan. Li'anna ma'ahu ziyadatu 'ilmin. Karena orang yang mengatakan itu ada, menetapkan sesuatu, dia punya ilmu tambahan daripada yang menafikan. Orang menafikan bilang enggak ada itu. Ya. Sedangkan orang yang mengatakan ada, dia melihat sendiri. Maka orang yang meniadakan, orang yang menafikan, yang menolak, itu tidak bisa diterima. Ya. Karena itulah pengetahuannya. Sedangkan ini ada ilmu tambahan di pada diri Hudzaifah, ya. Karena beliau sendiri yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang air dalam keadaan berdiri. Tapi ingat bahwasanya kebiasaan beliau adalah duduk. Maka biasakan juga duduk. Sekali-sekali Ustaz, ya, apa? Tapi perasaannya sekali-sekali duduk. Ya, berdiri terus. Nah, ini masalah. Baik. Itu adab yang ke-10. Kemudian adab yang ke-11. Wajibul istinzahu minal baul. Wajib kita menjaga diri kita dari percikan air kencing. Nah. Istinzah ini punya dua makna. Pertama, menjaga diri dari air kencing supaya tidak terkena air kencing. Yang kedua, cebong. Ya, membersihkan. Baik. Fa'an Ibn Abbas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam marra bi qabrayni. Hadisnya dalilnya apa? Yaitu hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah melewati dua kuburan. Faqala innahuma la yu'adzabani. Beliau bersabda, ya, sesungguhnya mereka berdua ini sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Dan mereka berdua ini diazab karena perkara yang diremehkan. Amma ahaduhuma fakana la yastanzihu min baulihi. Ya. Salah seorang di antara keduanya diazab karena apa? Karena dia tidak menjaga dirinya atau tidak istinja setelah kencing. Bisa dua-duanya. Dia enggak cebok setelah kencingnya atau dia tidak menjaganya dari percikan air kencing. Kena azab kubur. Wa amal akharu fa kana yamshi bainan nas bin namimah. Adapun yang lainnya, ya, dua orang, satu orang yang tadi gara-gara kencing, yang kedua karena dia suka adu domba. Ya. Dia berjalan di muka bumi ini untuk mengadu domba. Dua dosa ini, dosa besar atau dosa kecil? Kalau dosa kecil enggak bakal ada azab. Dosa besar, tapi Rasulullah tadi di awalnya bilang apa? Lais wala yu'adzabani fi kabir. Mereka berdua ini tidak diazab gara-gara perkara besar. Maksudnya apa? Yang dianggap sepele. Ya, apa percikan kencing aja loh. Masa ya adu domba aja loh, datang dia ke si A. Ya si fulan tadi ngomong-ngomong kayak gini loh. Kalau anak jadi antum, anak balas. Mulai balas. Datang ke si B. Anak tadi gini-gini gitu kan. Berantem lah sama si B. Ya, perkara-perkara yang biasa terjadi. Tapi ini dosa besar. Maka Rasulullah SAW mengambil sebuah pelepah kurma, fasyaqqaha syaqqain, lalu dipatahkan dua, lalu ditancapkan di satunya. Maka Rasulullah katakan, la'allahuma yukhaffafani ma lam yaydasa. Semoga ini diringankan selama tidak kering. Selama ini masih basah, Rasulullah berharap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, selama ini tidak mengering, semoga ini diringankan. Nah, keluarlah ini sebagai dalil kembang. Ya, kembang taruh di atas kuburan. Ya. Berarti kita telah menganggap ya, setiap yang kita kuburkan itu kena adab kubur. Ya, Rasulullah enggak semua kuburan dipatahin, tancepin. Ya. Banyak sahabat-sahabat yang meninggal di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada riwayat Rasulullah ambil tancap. Untuk apa Rasulullah supaya tidak diadab kubur? Ya. Rasulullah pun ketika meninggal tidak tajam. Abu Bakar dan selainnya enggak ada di tajam. Ya. Maka tidak bisa dijadikan dalil. Tetapi di sini kita lihat bahwasanya wajib bagi seseorang, bahkan dia berdosa kalau seandainya tidak menjaga dirinya dari haid kencing. Baik, itu adab yang ke-11. Adab yang ke-12, wala yumsiku dzakaru bi yaminihi wa huwa yabulu wa la yastanji biha. Ketika seseorang kencing, jangan dia pegang dzakarnya pakai tangan kanan. Wala yastanji biha, jangan dia beristinja menggunakan tangan kanan. Dalilnya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza bala ahadukum fala yamassa dzakarahu bi yaminihi wala yastanji bi yaminihi." Apabila salah seorang di antara kalian buang air, fala yamassa dzakarahu bi yaminihi, janganlah dia memegang atau menyentuh dzakarnya dengan tangan kanan. Wala yastanji bi yaminihi. Dan jangan juga dia beristinja dengan menggunakan tangan kanan. Karena tangan kanan adalah tangan yang dimuliakan. Ya, tangan kanan adalah tangan yang dimuliakan. Bagian kanan adalah bagian yang dimuliakan. Ya, maka tidak pantas digunakan untuk sesuatu yang kotor. Maka Rasulullah SAW di sini melarangnya. Ya, kan, tapi para ulama mengatakan di sini ini makruh hukumnya, bukan haram. Ya, karena ini adab. Ya. Tidak layak bagi seorang untuk melakukannya, adab. Baik. Jadi gunakan tangan kiri untuk sesuatu yang kotor. Kemudian adab yang ke-13, wa yajuzu istinja'u bil ma' au bil ahjar. Boleh seseorang itu istinja dengan air, istinja membersihkan kotoran di kubul atau dubur. Ya, dengan air atau dengan batu. Wama fi ma'nahuma, wama fi ma'naha, atau yang semakna dengan batu. Ya, enggak mesti batu, tapi sesuatu yang sifatnya seperti batu. Sifat batu itu apa? Kasar, ya, kasar permukaannya yang bisa menghilangkan najis. Ya, jangan sesuatu yang licin yang dipakai untuk beristijmar, beristinja menggunakan selain air. Jangan gunakan seperti, ya, nggak keras yang dilihat ya. Tisu itu nggak keras ya, tisu itu boleh digunakan untuk istijmar atau istinja yang kasar. Sehingga bisa digunakan untuk menghilangkan najis. Jangan sesuatu yang licin, kaca dipakai, jangan. Ya. Luka nanti masalah lagi. Ya. Maka pakai sesuatu yang kasar. Nah, apa dalilnya? Yaitu di hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala." Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah masuk ke tempat buang air. Fa ahmilu ana wa gulamun nahwi idawatan min ma'in wa anazah. Maka aku dan seorang anak seumuranku membawakan idawatan min ma', satu bejana air. Ya. Wa anazah, anazah itu asu aqsar min ar-rumh laha asnan, ya, sebuah kayu tongkat. Anazah. Fayastanji bil ma', maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih membersihkan dan istinja dengan menggunakan air. Ya. Fayastanji bil ma'. Kemudian itu dalil istinja dengan air. Kemudian dengan batu apa dalilnya? An Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dhahaba ahadukum ila al-ghaithi falyadhhab ma'ahu bi thalathati ahjar falyastatib biha fa innaha tujzi anhu." Apabila salah seorang di antara kalian, ya, pergi menuju tempat buang air, falyadhhab ma'ahu bi thalathati ahjar, hendaklah dia membawa 3 buah batu. fal yastatib biha, maka lalu dia bersihkan, istitabah sama dengan istinja, maka hendaklah dia membersihkan dengan tiga batu tersebut. Fa innaha tujzi anhu, maka itu cukup. Ya, maka itu cukup. Ya, para ulama mengatakan bahwasanya menggabungkan batu dengan air itu lebih afdal. Ya, karena itu lebih bersih. Dibersihkan dulu pakai batu, ya, dengan suatu yang kasar, tisu misalkan, habis itu baru dia siram dengan air. Maka ini jauh lebih bersih. Tapi kalau seandainya milih salah satunya, maka dengan air lebih afdal, lebih bersih. Walaupun boleh-boleh saja dia menggunakan tisu atau yang semisal dengan. Ya, kalau kita bilang afdal, maka digabungkan itu lebih afdal. Kalau milih salah satu, maka air jauh lebih afdal. Baik. Tiga batu atau satu batu yang memiliki tiga permukaan. Sama. Ya, tiga batu, satu batu diusapkan lalu dibuang, satu batu diusapkan lalu dibuang, satu batu usapkan lalu dibuang. Atau batu yang besar yang punya tiga permukaan dia bisa gunakan. Itu cukup sama seperti dengan tiga batu. Baik. Wala yajuzul iktisaru ala aqalla min thalathati ahjar. Dan tidak boleh beristinja, ya, kurang dari tiga batu. Kurang dari tiga batu. Kalau Pak ingin menggunakan batu, jangan kurang dari tiga. Nah, maka kalau tisu pakai tiga tisu. Mana dalilnya bahwasanya Salman Al-Farisi, ya, pernah ditanya, qad 'allamakum nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam kull syai' hatta al-qira'ah. Rasul kalian itu, ya, kita pernah bertanya kepada Salman Al-Farisi, Rasul kalian itu, Nabi kalian itu mengajarkan kepada kalian segala sesuatu sampai adab buang air. Faqala ajal. Maka Salman jawab, benar. Laqad nahana an nastaqbila al-qiblata li ghaidin aw baulin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami menghadap kiblat ketika buang air besar atau buang air kecil. Aw anastanjia bil yamin, dan melarang kami dari beristinja menggunakan tangan kanan. Aw anastanjia bi aqall min thalathati ahjar, dan melarang kami untuk tidak beristinja kurang dari tiga batu. Aw anastanjia bi raji'in aw bi udhmin, dan melarang kami untuk beristinja menggunakan kotoran atau tulang. Ya. Nah, ini menunjukkan kesempurnaan Islam. Baik, masalah sekecil ini saja, ya, masalah yang kotor, bagaimana cara membersihkan diri ini dari kotoran, itu diajarkan dalam Islam. Tidak mungkin perkara yang jauh lebih besar tidak diajarkan oleh Islam. Ya, ini menunjukkan kesempurnaan Islam. Baik. Yang menjadi pembahasan kita dalam hal ini adalah larangan Rasulullah SAW untuk beristinja kurang dari tiga batu. Maka minimal tiga. Kalau seandainya telah hilang najisnya, maka selesai. Tapi kalau seandainya masih ada, masih belum bersih, tambah. Dan gunakan bilangan yang ganjil. Ya, tambah. Nah, طيب. Kemudian adab yang ke-15, wala yajuzul istijmaru bil 'azmi war rawd. Dan tidak diperbolehkan seseorang beristijmar. Istijmar itu selain air, dengan tulang atau kotoran hewan, ya, tulang atau kotoran hewan. Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyutumassaha bi'adhmin aw bi ba'rin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk membersihkan kotoran kita dengan tulang atau kotoran hewan. Ya, dengan tulang atau kotoran hewan. Kenapa? Tulang itu adalah makanan jin. Jin enggak makan tulang. Ada riwayat jin makan tulang? Ya, ada atau enggak? Malah ragu jadi. Rasa-rasanya ada tapi ragu. Rasulullah mengatakan ya, ketika jin apa? Jin bertanya makanan kami, maka Rasulullah katakan yaitu adalah tulang-tulang yang mana dagingnya dimakan dengan mengucapkan bismillah. Kalian akan mendapati tulang itu ada dagingnya nanti. Jinnya makan daging, tetap makan dagingnya. Kita enggak lihat. Bukan tulangnya yang dimakan oleh jin. Terus ya, Allah akan ciptakan daging lagi untuk mereka. Untuk tulang-tulang yang dibacakan bismillah. Ya, makan daging makan ayam misalkan, dia baca bismillah, maka tulangnya ketika jin ingin makan itu, mereka akan dapati tulang tersebut ada dagingnya. Jadi jangan bilang jin makan tulang. Jin. Sedangkan kotoran hewannya, kotoran hewan manusia adalah makanan untuk hewannya jin. Ya, binatang ternaknya jin. Sehingga untuk menghormati ya, saudara-saudara kita dari kalangan jin, Rasulullah SAW melarang untuk ya, menggunakan kedua benda ini digunakan untuk beristinja. Jadi gak boleh makan tulang? Boleh gak makan tulang? Boleh ya. Ingat, tulang yang gak dimakan itu yang untuk jin. Kalau antum makan tulangnya gak apa-apa gitu, gak dilarang juga ya. Masya Allah. Tapi kalau antum mana ingin berbuat baik situ. Ya, tapi jangan salah paham. Oh, berarti haram kita makan tulang. Ya, enggak juga. Dan enggak ada pendalilan di situ. Nah. Baik, yang ke-16. Wa yustahabbu idza sanja ayyam tadih. Dianjurkan apabila seseorang itu selesai beristinja untuk memercikkan air ke pakaian. Ya, ke kemaluannya atau ke pakaian. Baik, Syekh berkata wa huwa ya'khudha qalilan minal ma' fa yamdhah bihi madakirahu liyanfi'ahu alwaswas. Maksudnya apa yang tadhih itu? Yaitu seseorang mengambil sedikit air. Fa yamdhah bihi madakirahu lalu dipercikkan ke kubulnya. Ya. Nah. Liyanfi'ahu alwaswas. Agar hilang darinya waswas. Sehingga kalau seandainya dia rasa-rasa yang keluar terus dilihatnya celananya, oh basah. Dia bisa berkata, oh tadi kan ada percikan air. Hilang waswas. Ya. Kalau enggak, ini ada kencing atau tidak? Ini ada kencing atau tidak? Dia mikir aja. Ini sholat anak sah apa enggak ya? Sholat anak sah apa enggak ya? Karena ada orang yang terkena waswas, itu bahaya, penyakit yang bahaya. Enggak pernah khusyuk sholatnya, wudunya bisa setengah jam. Dia basuh tangannya, dia kumur-kumur, dia basuh wajahnya, dia basuh lagi tangannya. Kedua telapak tangannya, dia kumur-kumur wajahnya. Sampai udah sampai tangan, ulang lagi dari awal. Ya. Perasaan ada yang keluar, perasaan ada kentutnya, perasaan ini, semua perasaannya. Ya. Was-was. Maka salah satu menghilangkan penyakit ini dengan cara memercikkan air ke madakirnya atau ke sedikit pakaian dalamnya. Nah. An Sufyan bin al-Hakam al-Thaqafi, dalilnya adalah dari Sufyan bin al-Hakam al-Thaqafi. Qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza bala yatawaddha wa yantadhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu ketika kencing berwudu lalu memercikkan air ke madzakir, ke zakar beliau. Kemudian dari Sa'id bin Jubair, beliau berkata, anna rajulan hatta bin Abbas, ya, seseorang mendatangi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Faqala, beliau berkata, "Inni ajidu balalan idza kuntu usalli." Aku mendapati pakaian celanaku basah, pakaian bawahku basah ketika aku ingin salat. Faqala Ibnu Abbas, maka Ibnu Abbas berkata, "Imdah bi ka'sin min ma." Siramkan air, percikkan air ke situ. "Wa idza wajadta min dzalika syai'an faqul huwa min." Kalau seandainya kau nanti lihat pakaianmu basah, maka katakan dalam dirimu, oh ini air yang tadi saya percikkan, hilang langsung. فَذَهَبَ رَجُلُ فَمَكَثَ مَا شَاءَ اللَّهُ. Maka orang ini pergi, lalu beberapa lama, ثُمَّ أَتَّهُ بَعْدَ ذَلِكَ. Berapa lama kemudian mendatangi Ibnu Abbas lagi, fazama annahu dhahaba makana yajidu min dhalik. Beliau katakan Ibnu Abbas bahwasanya penyakit yang dulu menimpanya hilang. Enggak ada lagi rasa waswas. Itu cara menghilangkan waswas. Tapi ingat, ini ketika ragu ya. Tapi ketika dia yakin, kencingnya keluar lagi. Jangan dibilang oh, kayaknya yang tadi. Dia udah yakin keluar. Ingat, ini permasalahan ketika dia ragu, apakah ini air kencing atau bukan? Waswas itu yang masuk waswas. Kalau yakin, ya ini nggak masuk pembahasan ini. Al yakinu la yazul bisyak, yakin itu tidak bisa hilang dengan keraguan. Tapi dia hilang dengan keyakinan. Kayak seorang misalkan kentut, ya. Maka kata Rasulullah, fala yang sorif hatta yajidarihan, au yasma'a sawtan. Jangan dia batalkan sholatnya sampai dia dengarkan suara kentutnya atau mencium baunya. Ini ketika ragu, keluar apa enggak ya? Keluar apa enggak ya? Ragu. Maka dia enggak boleh batalkan sholatnya sampai dia yakin. Gimana cara yakinnya? Bunyi atau bau, baru ya. Tapi kalau sananya dari asalnya dia yakin ini kentutnya, jangan tunggu baunya. Atau jangan tuh, oh tadi enggak ada suara ya, atau enggak ada baunya, berarti bukan kentut itu. Terus apa yang keluar lagi? Ya. Kalau yakin, hilang permasalahan. Permasalahan kita was-was. Ya. Ketika was-was ragu. Ya, karena Allahu Akbar, ya, balik dia ke kamar mandi, dia sholat lagi Allahu Akbar, enggak selesai sholat ini. Itu aja kerja. Ini was-was namanya. Baik. Maka menghilangkannya dengan cara memancikan sedikit air ke zakarnya atau ke bagian. Nah, kemudian kita masuk ke babul aniyah. Babul aniyah adalah bab yang berkenaan dengan bejana. Kenapa bejana dibahas dalam kitab thaharah? Kenapa bejana dibahas dalam kitab thaharah? Apa hubungan bejana dengan kitab thaharah? Dan hadis-hadisnya adalah mengenai apa? Makan dan minum. Mengenai makan dan minum. Tapi dibawakan di kitab thaharah. Karena ya, sebelumnya kita telah membahas air apa saja yang boleh digunakan untuk bersuci. Sekarang kita bahas tempat yang diperbolehkan untuk menampung air tersebut. Nah, beliau berkata, hafizahullah, wa yajuzu isti'malul awani kulliha. Pada asalnya boleh seseorang menggunakan semua bejana, terbuat dari apapun boleh, illa aniyatadz dzahabi wal fiddah, kecuali bejana yang terbuat dari emas dan perak. Ya, pada asalnya semua bejana itu boleh. Datang larangan ketika dia terbuat dari emas dan perak. Fa innahu yahrumul aklu wa syurbu fihi ma khassatan duna sa'iril isti'mal. Maka haram digunakan untuk makan dan minum secara khusus. Sedangkan untuk penggunaan yang lainnya boleh. Nah, lalu kalau seandainya semua penggunaannya boleh, untuk apa dibahas oleh Syekh di sini? Ya, berarti kan boleh-boleh saja seseorang berwudu dari bejana emas dan perak. Nah, untuk apa dibahas di sini? Karena apa dibahas? Karena sebagian ulama dan jumhur ulama, mayoritas ulama, mereka mengharamkan penggunaan bejana emas dan perak untuk setiap penggunaan. Bukan hanya untuk makan dan minum saja. Untuk berwudu enggak boleh. Untuk menampung air untuk wudu haram hukumnya. Sah wudunya. Ya, tapi dia berdosa. Sedangkan sebagian ulama yang lain, ya, mereka mengatakan larangan ini hanya khusus pada makan dan minum saja. Enggak boleh orang makan dengan piring yang terbuat dari emas atau minum dari gelas yang terbuat dari emas. Baik, mana dalilnya kita lihat. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah." Janganlah kalian minum, ya, dengan menggunakan bejana emas dan perak. Wa la talbasul harira wa dibaj. Dan janganlah kalian memakai sutra. Ya, pakaian yang terbuat dari sutra. Sutra asli, ya. Ya, bukan benang lalu dikasih merek sutra. Ini lainnya sutra ini. Enggak sutra itu. Asli sutra. Fa inna lahum fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Apa hikmahnya? Karena bejana emas, perak, sutra itu adalah tempat makan dan pakaian mereka di dunia. Mereka itu siapa? Orang-orang kufar. Sedangkan hal tersebut untuk kalian nanti di akhirat. Ya, maka jangan pakai di dunia, haram. Itu pakaian-pakaian mereka. Itu tempat makan mereka, tempat minum mereka. Orang Islam enggak gitu. Tapi nanti di surga. Ya, kata Rasulullah SAW. Kemudian dalil yang kedua, wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha, dari Ummi Salamah, ya, istri Rasulullah SAW, anna Rasulullah SAW bersabda, "Alladhi yashrabu fi ina'il fiddati innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam." Orang yang minum dari bejana yang terbuat dari perak, "innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam," maka sesungguhnya dia telah mendidihkan api neraka dalam perutnya. Ya, dia telah meletakkan api neraka lalu mendidihkan perutnya, ya, dan nanti di akhirat. Maka orang yang minum itu, ya, maka di akhirat nanti dia akan dibakar perut. Ya, minum dari air tersebut. Wal muslimin innalladzi ya'kulu aw yashrabu fi aniyatil fiddati wal dhahab. Sedangkan dari riwayat Imam Muslim disebutkan di situ apa? Sesungguhnya orang yang makan dan minum. Di riwayat yang sebelumnya cuma minum. Di riwayat yang sebelumnya lagi juga minum. Tapi di riwayat Imam Muslim ini ada kata-kata makan. Berkata Imam Muslim, "Walaisa fi haditsi ahadin minhum dzikrul akli wadz-dzahabi illa fi haditsi Ibnu Muslim." Ya. Dari hadis-hadis yang banyak itu yang menyebutkan makan, yang menyebutkan emas, itu cuma pada hadisnya Ibnu Mushir, dari jalannya Ibnu Mushir. Mushir, ya. Ini pembahasan hadis. Berkata Syekh Al-Albani rahimahullah, "Fa hadhihi ziyadatu syadzatun min jihati riwayah." Dari sisi riwayat, hadis ini syadz. Syadz itu apa? Sudah belajar hadis belum? Belum. Syadz itu menyelisihi riwayat yang lain. Ya, menyelisihi riwayat yang lebih kuat darinya, yang lebih sahih darinya. Dari sisi riwayat, apa maksudnya dari sisi riwayat? Orang-orang yang lebih fiqah meriwayatkan cuma makan, cuma minum dan perak. Sedangkan riwayatnya Ibnu Mushir itu disebutkan makan dan emas. Dari sisi riwayat ini syadz, kata Syalbani. Wa in kanat sahihatan fil ma'na min haitsu dirayah. Akan tapi dari sisi dirayah, dari sisi maknanya benar. Ya. Dari sisi makna benar. Li'anna al-akla wa adh-dhahaba 'adhamu akhtaru min asy-syurbi wal fiddati kama huwa dhahir. Karena makan itu, ya, itu lebih pantas untuk dilarang daripada minum. Begitu juga emas. Emas itu jauh lebih pantas untuk dilarang daripada perak. Ya. Maka ketika dilarang perak dan minum, maka makan atau bejana emas tentu lebih dilarang lagi. Ya, kalau minum saja, minum cuma segelas air ini saja haram. Apalagi makan. spiring, yang lebih lama waktunya, yang lebih kelihatan, maka tentu jauh lebih diharamkan. Nah, maka dari sisi itu hadisnya sahih, ya, hadisnya sahih dari sisi makna. Maka Syekh Badawi di sini menguatkan pendapat ini khusus pada makan dan minum saja. Karena apa? Karena dalilnya membahas tentang makan dan minum, melarang makan dan minum. Enggak ada melarang untuk berwudu dari air yang ada di bejana emas. Enggak ada larangan. Tapi mayoritas ulama mereka mengatakan bahwasanya ini cuma menyebutkan sebagian pengguna. Bukan berarti untuk yang lainnya boleh untuk digunakan. Bukan berarti yang lainnya boleh untuk digunakan. Tapi inilah yang sering dipakai. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba at'afa mudha'afa. Janganlah kalian makan riba dengan begitu banyak, kata Allah. Enggak bisa dipahami di sini, oh berarti sedikit boleh. Karena dilarang apa? Yang berlipat-lipat, kata Allah. Jangan kalian makan riba itu berlipat-lipat. Berarti kalau cuma 1000 boleh. Yang dilarang kan yang miliaran, ratusan juta, ya itu baru haram. Enggak bisa dipakai dalil. Kenapa? Karena inilah kebiasaan orang. Allah cuma membahas kebiasaan kalian itu makan riba begitu banyak. Maka Allah larang itu, bukan berarti sedikit boleh. Begitu juga dengan hal ini. Makanan minum itulah yang sering digunakan. Ya, orang-orang sering menggunakan emas dan perak itu lebih kelihatan dan lebih sering dipakai ketika makan dan minum. Lebih sering. Bukan berarti yang lain itu haram. Bukan berarti yang lain itu diperbolehkan, kata jumhur ulama, mayoritas ulama. Ya, di antaranya yang menguatkan pendapat ini sekarang adalah Syekh Ibnu Baz rahimahullah. Ya, mereka mengatakan, beliau mengatakan bahwa ini haram untuk digunakan untuk berwudu, atau pena yang dibuat dari emas, sendok dari emas, ya, dan hal-hal lainnya, meja dari emas, ya boleh, pajangan dari emas, ya, mereka tidak memperoleh. Adapun wanita diperbolehkan memakai emas sebagai perhiasan, dan laki-laki diperbolehkan memakai cincin dari perak. Ya, wanita perak dan emas boleh selama digunakan untuk perhiasan, bukan untuk pajangan rumah, bukan untuk pot bunga, ya, bukan untuk hal lainnya, tapi untuk perhiasan. Kenapa? Karena fitrahnya wanita. Ya, fitrahnya wanita. Kalau seandainya dilarang, ya, itu melanggar fitrahnya wanita. Ya, galau para wanita. Ya, karena wanita diciptakan cinta dengan hal-hal seperti itu. Nah, tapi maka yang kita bilang tadi al-khuruj min al-khilaf mustahab. Keluar dari khilaf para ulama itu lebih dianjurkan. Lebih dianjurkan. Maka kita katakan walaupun dari secara zahirnya, secara yang nampak bahwasanya hadis-hadis cuma melarang untuk makan dan minum. Bukan untuk yang lainnya. Maka al-ashl fil asya' apa kemarin? Al-aslu fil asya' ibah. Hukum asal segala sesuatu yang ada di muka bumi ini dari perkara-perkara dunia itu mubah. Boleh untuk digunakan. Sampai datang dalil yang mengharamkan. Dan dalil pengharaman cuma untuk makan dan minum. Nah, tapi untuk kehati-hatian kita tetap menjauhinya. Wallah. Baik. Sedikit lagi kita masuk ke mukadimah untuk wudu. Baik, beliau berkata, fitrahullah at-taharatu lis-shalah. Kita masuk ke dalam bab bersuci untuk salat. Bersuci untuk salat. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala. Beliau membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Sami'atun Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuqbalu salatun bighairi tuhur. Tidak diterima salat seseorang tanpa tahar. Ya, tidak diterima salat seseorang tanpa tahar. Ya, di situ ditulis tuhur pakai dhammah di ta, bukan fathah, bukan tahur. Ya, beda. Kalau tuhur adalah perbuatannya, yaitu bersuci. Kita jelaskan. Kalau ta bil fathah pakai fathah, tahur itu adalah air yang digunakan untuk bersuci. Ya. Kalau tuhur itu perbuatan. Kalau tahur itu air. Kemudian beliau berkata, wa taharatu naw'an. Taharatu bil ma' wa taharatu bis sa'id. Kita telah berikan terjemahan ya, atau pengertian. Jadi tahar, tahar secara bahasa ya pak, nadhafah, nadhafah dia bersih secara bahasa ya. Kalau seorang berkata utahhiru thawbi ya, maksudnya apa, saya membersihkan baju saya, itu secara bahasa. Kalau secara istilah syariat, kita katakan kemarin yaitu raful hadats atau izalatun najis, mengangkat hadats atau menghilangkan najis, au ala suratihima, atau yang bentuknya mirip dengan dua ini ya, atau bentuknya mirip dengan dua ini ya, seperti sebagaimana kita katakan membasuh anggota tubuh yang kedua kalinya itu tidak mengangkat hadats ya, karena yang mengangkat hadats yang pertama kali, basuhan yang pertama itu yang dikatakan mengangkat hadas. Yang kedua itu sunnah, kesempurnaan, bukan mengangkat hadas. Tapi perbuatannya sama seperti basuhan pertama, yaitu sama-sama membasuh wajah, sama-sama membasuh tangan. Itulah taharah, yaitu mengangkat hadas baik kecil ataupun besar, atau menghilangkan najis. Taharah itu ya ada dua kata syair di sini. Yang pertama dengan air, yaitu wudu dan dengan apa? Mandi untuk mengangkat hadas atau membersihkan najis dengan air. Wa taharatun bis-sa'id. Yang kedua, taharah dengan menggunakan tanah atau debu. Yaitu tayammum. Atau membersihkan najis dengan tanah. Nah, dua taharah. Awalan at-taharatu bil-ma'. Yang pertama adalah taharah dengan menggunakan air, al-wudu wal ghusl, yaitu wudu dan mandi. Sedangkan pembahasan najis kita telah selesai pembahasan yang kemarin. Ya, sekarang tinggal pembahasan tentang mengangkat hadas. Ya, mengangkat hadas kecil dengan cara berwudu. Mengangkat hadas besar dengan cara mandi. Nah, ya. Itu pembukaan untuk masalah taharah dalam salat insyaallah. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas ya, atau masuk dalam bab wudu ya, sifat-sifatnya, syarat-syaratnya ya, kemudian rukun-rukun ya, rukun-rukun bab berwudu. Wallahu ta'ala sallallahu alaihi wa Muhammad wa alihi washabihi wasallam. Kalau seandainya ada pertanyaan ya, maksimal 15 menit. Tafadhal, silakan. Pada adab ke-10 afdalnya duduk. Duduk seperti apa yang dimaksud? Padahal sebagian masyarakat menggunakan kloset jongkok. Di zaman Nabi tidak ada toilet duduk. Duduk yang dimaksud ya jongkok itu. Di zaman Nabi gimana cara yang duduk? Ya jalis maksudnya di zaman Nabi adalah jongkok ya. Nah, dan bahkan menurut ilmu kesehatan Allah alam, jongkok lebih baik daripada duduk sekarang, dari duduk di kloset ya, dibuat untuk duduk itu ya. Zaman dahulu maksud duduk itu adalah jongkok itu, ya, bukan duduk di tanah. Duduk di tanah gimana cara buangnya? Bagaimana ketika buang hajat di WC duduk dan terdapat air yang menggenang di daerah yang dipakai untuk duduk? Apakah harus dibersihkan dengan air mengalir? Maksudnya pahanya kena dudukan atau tidak usah dikeringkan? Apakah ketika tidak dibersihkan bagian tubuh digunakan untuk duduk masih suci? Baik, ada air yang masih yang berada di atas kloset itu misalnya. Bolehkah kita kena air tersebut? Ya. Dilihat pada asalnya, orang kalau seandainya yang telah membersihkan menyiram air kotoran yang ada di kloset tersebut, air yang ada di kloset tersebut air yang suci. Bahkan air yang di dalam kloset itu jangan dikatakan itu air yang najis. Ya. Itu air yang suci, itu air baru. Air yang najis telah disiram, telah hilang, telah pergi dia ke salurannya. Itu diisi lagi dengan air baru yang bersih, yang suci. Ya. Maka pada asalnya kita katakan, ya pada asalnya kita katakan, air yang ada di situ, kalau seandainya kita lihat, itu seperti air biasa saja. Ya, warnanya tidak berubah. Kalau kita lihat warnanya berubah, itu jelas, yakin kita itu najis. Siram. Tapi kalau seandainya warnanya sama, biasa putih apa bening saja warnanya, dengan air yang bersih sama warnanya, maka pada asalnya hukumnya adalah suci, karena al-aslu fil asya' at-tahar, asal segala sesuatu itu suci. Ya. Tapi tidak masalah seseorang kalau seandainya dia merasa jijik misalnya, lalu dia siram lagi itu nggak ada masalah. Ya. Kalau itu pembahasannya untuk jijiknya. Tapi kalau pembahasannya sucinya, ya, maka kita katakan itu suci. Sebelum kita ada tanda bahwasanya itu adalah najis, berubah warnanya, ya, atau aromanya dan yang lain. Nah, Allah. Yang iPhone ada, saya. Coba. Ba airnya suci. Pembahasan itu di mata Syafi'i kan. Di sini enggak ada pembahasan ilmu mustahmal ya. Baik. Mazhab Syafi'i dan salah satu pendapat mazhab Hambali. Mazhab Hambali juga mengatakan bahwasanya air mustahmal adalah air yang tidak boleh lagi dipakai untuk bersuci. Itu ma'ruf ya. Apa yang dikatakan air mustahmal? Air yang telah dipakai untuk mengangkat hadas, ya, yaitu air basuhan pertama, ketika seseorang membasuh wajahnya, ya, lalu jatuh air tersebut dari wajah, maka air yang jatuh tersebut tidak boleh digunakan untuk bersuci, walaupun hukumnya suci. Kata mazhab Syafi'i, mereka katakan. Air ini suci tapi tidak bisa mengangkat hadas lagi. Kenapa? Karena dia telah digunakan untuk mengangkat hadas. Maka dia tidak bisa lagi dipakai untuk mengangkat hadas. Tapi untuk sekedar mencuci baju, ya, menyiram bunga, itu kotor, serah, pakai. Tapi untuk dipakai untuk bersuci lagi tidak boleh. Begitu juga orang menggunakan untuk mandi. Air yang jatuh dari anggota tubuhnya, itu tidak boleh lagi dipakai untuk mengangkat hadas. Baik, itu yang dinamakan dengan air mustahmal. Ya. Pertanyaan aku apa tadi? Nah, dan mereka katakan bahwasanya air itu berubah kalau sananya sedikit. Sedikit apa batasan sedikit dan banyak kemarin? Dua kullah. Dua kullah itu kira-kira 160 sampai 200 liter air. Kalau kurang dari itu maka dia menjadi mustahmal. Kalau sananya lebih dari itu maka tidak menjadi mustahmal. Kenapa? Najis saja kalau jatuh dalam itu airnya tetap suci, apalagi cuma air mustahmal. Itu mazhabnya Syafi'i, mazhabnya Hambali. Oke, tapi kita katakan di pembahasan yang pertama kemarin, ya, di pembahasan al-wajiz, bukan di pembahasan Abu Syuja, ya, di pembahasan al-wajiz, kita katakan air selama dia tidak berubah salah satu sifatnya, maka dia tetap sifat aslinya adalah menyucikan. Itulah Allah menciptakan air itu untuk menyucikan sesuatu. Wa anzalna minas samaa'i maa'an tahuura. Kami turunkan air dari langit gunanya untuk apa? Menyucikan. Maka sifat asli air itu menyucikan. Kita tidak bisa mengatakan air ini tidak lagi bisa menyucikan kecuali dengan dalil. Ya. Baik, mazhab Syafi'i, berarti mazhab Syafi'i bertentangan dengan ayat Al-Qur'an. Mereka kita katakan. Enggak. Kenapa mereka bisa berpendapat seperti itu? Karena mereka mengatakan kalau seandainya air mustakmal boleh digunakan untuk mengangkat hadas, maka para sahabat mengumpulkan air ini. Ya, dikumpulkan air, air-air wudu di zaman dahulu air susah. Mungkin zaman sekarang kita bisa katakan air masih banyak, ngapain kita kumpulin air orang? Tapi di zaman Rasulullah SAW air itu sangat sedikit. Mereka butuh kepada air. Mereka kenapa enggak mereka tampung? Ya, kenapa enggak mereka tampung air itu untuk dipakai lagi atau berwudu setelahnya? Maka kita katakan, ya, kalau seandainya seperti itu, apakah para sahabat dahulu juga mengumpulkan air di basuhan kedua dan basuhan ketiga? Mazhab Syafi'i mengatakan tadi apa? Yang air mustakmal itu adalah air basuhan pertama. Dalilnya apa? Para sahabat tidak mengumpulkan, tidak meletakkan bejana di bawahnya untuk mengumpulkan air itu. Baik. Apakah mereka mengatakan basuhan kedua, basuhan ketiga itu boleh dipakai untuk bersuci lagi? Bukan air mustamal, karena mustamal cuma basuhan pertama. Itu yang gunanya mengangkat hadas. Yang kedua dan yang ketiga sunnah. Kalau sunnah berarti masih boleh dipakai untuk bersuci. Kita katakan pakai dalil mereka. Apakah para sahabat dahulu mengumpulkan air basuhan kedua dan basuhan ketiga? Tidak juga. Apakah para sahabat mengumpulkan air yang air digunakan untuk mandi yang bersih, bukan air untuk mengangkat hadas? Apakah dikumpulkan? Tidak juga. Menunjukkan hal ini bukan bisa, tidak bisa dijadikan dalil. Nah, yang kedua kita katakan, mengapa para sahabat kalau seandainya dipakai untuk bersuci, airnya masih suci walaupun tidak bisa mengangkat hadas lagi? Kita katakan, kenapa tidak mereka kumpulkan air itu untuk digunakan untuk yang lain? Ya, airnya kan suci. Berbeda dengan sebagian mazhab Hanafi, mereka katakan airnya najis. Lebih mantap dalilnya. Kenapa buktinya tak kumpulin? Kalau mazhab Syafi'i bilang apa? Masih suci. Kalau masih suci, kenapa nggak dikumpulkan lalu digunakan untuk yang lain? Padahal mereka butuh air. Maka kita katakan banyak sebab-sebab, banyak kemungkinan-kemungkinan. Ya. Bisa jadi gara-gara jijik. Ya, orang habis berwudu terus lalu tampung tuh pakai lagi untuk wudu. Orang habis mandi junub ditampung airnya. Ya. Untuk apa? Untuk wudu. Kumur-kumur begitu. Banyak alasan. Ya. Maka dari sini, ketika banyak kemungkinan-kemungkinan tidak bisa dijadikan dalil. Maka kita katakan, air selama dia tidak berubah disebabkan najis, ya, atau dia tidak berubah disebabkan salah satu yang suci, sehingga berubah namanya dari air menjadi yang lainnya. Seperti air berubah menjadi teh. Atau air kena sabun namanya sabun, air sabun. Maka air itu tetap sifatnya suci. Kalau dia telah berubah menjadi air teh, maka dia tidak bisa lagi menyucikan, karena ada teh, bukan air. Ketika dia telah bercampur sabun sehingga berbusa-busa misalkan, maka kita katakan ini air sabun, bukan air. Nah, bisa dipakai berwudu. Tapi masih sifatnya seperti air ya. Ya, maka kita katakan asalnya dia suci dan menyucikan. Nah, ya. Tadi ada pertanyaan lain? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada pertanyaan lain, kita cukupkan sampai sini. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Wallahu ta'ala alam. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.